kesenian dan kau menganggap para seniman itu pemimpi sebelum kau menyadarinya. Hentikan dulu lagu ini dan pergilah, hiburlah dirimu bersama kehampaan. Yang ingin ku katakan tentang makna seni, namun kemunafikan tidak mungkin memahami. Hanyalah dengan kejujuran serta keluhuran pekerti kau dapati insan berteduh di naungan seni. Kesenian, kekuatan maha sakti. Kesenian, ciptaan yang maha suci. Kesenian, bersemayam di peraduan naluri. Melalui cipta sang pujangga, dunia hampa tanpa seni dan seniman. Mengapa kau meremehkan kesenian dan kau menganggap para seniman sebelum kau menyadarinya? Hentikan dulu lagu ini dan pergilah, hiburlah dirimu bersama kehampaan. Kesenian, kekuatan maha sakti. Kesenian, ciptaan yang maha suci. Kesenian, bersemayam di peraduan naluri. Melalui cinta sempurna jangka, dunia hampa tanpa seni dan seniman. Ingin ku katakan tentang makna seni, namun kemunafikan tidak memahami. Hanyalah dengan kejujuran serta keluhuran pekerti kau dapati insan berteduh di naungan seni. Kesenian, kekuatan maha sakti. Kesenian, ciptaannya maha suci. Kesenian, bersemayam di peraduan lalu.